السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya, itu syarah Al-Aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, dengan syarahnya dari Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, sampai pada ucapan musannif wa innahu khatamul anbiya, dan juga bahwasanya beliau adalah penutup bagi para nabi. Masih kita berbicara tentang syahadat yang kedua, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan juga mempersaksikan bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup bagi para nabi. Disebutkan oleh Ibn Abdul Izz rahimahullah dalam syarahnya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 40, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Setelah menyatakan wa ma kana Rasulullah sallam aba ahadin min rijalikum, bahwasanya tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang kalian, tetapi dia adalah Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup bagi para nabi. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi SAW pernah bersabda, "Mathani wa mathalul anbiya kamathali qasrin ahsana bina'uh." Permisalan aku dan para nabi seperti permisalan sebuah bangunan yang dibangun dalam keadaan sangat bagus. "Wa taraka minhu mawdi' labinah." Tapi sayang, masih tersisa satu bata lagi. Belum selesai, masih tersisa satu labinah. Fatafa bihi an-nadhar, maka berkelilinglah para pengamat, para pemandang yang memandang rumah yang indah tersebut. Wa yata'ajjabuna min husni bina'ih, dan mereka terkagum-kagum dengan bagusnya bangunan tersebut. La ya'ibun, hanya saja mereka melihat ada satu kekurangan. Apa itu? Kurang satu batu bata lagi. Illa mawdi' tilkal labinah, kecuali tempat batu bata itu yang belum terpasang. La ya'ibuna siwaha, para pemandang-pemandang tadi, orang-orang yang melihat bangunan yang indah tadi, semuanya memuji dan terkagum-kagum dengan bangunan yang sempurna, kecuali satu tempat labinah, satu tempat batu bata yang belum terpasang. La ya'ibuna siwaha, tidak menganggap jelek kecuali itu masalahnya, satu batu bata tadi. Fakuntu ana sajadtu mawdi'a tilka al-labina. Maka akulah, kata Nabi, akulah yang menutup tempat satu batu bata tadi, mawdi'a al-labina. Maka akulah batu bata tersebut yang menyempurnakan rumah tadi. Khutima bi al-bunyan, maka sempurnalah dengan aku bangunan. Ini makna khutima. Dari kata-kata khatama, yakhtimu, yani mengakhiri, selesai. Tadinya belum selesai, masih kurang satu batu bata. Ketika dilengkapi, dipasang, maka sempurnalah bangunan. Maka inilah yang dikatakan khutima, disempurnakan denganku, kata Nabi, al-bunyan. Wa khutima bi ar-rusul, dan juga ditutup dengan aku para rasul. Jadi permisalan para rasul dengan Rasulullah SAW itu seperti bangunan yang dibangun dengan sempurna, dengan bagus dan indah, hanya saja tersisa satu batu bata yang belum terpasang. Semua yang memandangnya akan memujinya dan akan terkagum-kagum. Sayang, mereka mesti akan berkata, sayang sekali ada satu batu bata yang belum terpasang. Sampai ketika Allah utus aku, maka akulah batu bata tersebut, dan sempurnalah bangunan denganku, kata Nabi. Maka sempurnalah para anbiya dengan aku, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubillahi, lihat permisalannya. Permisalan dari mulut Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Akhrajahu fis sahihain, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Maka ini permisalan yang sudah pasti kebenarannya. Adapun permisalan yang dibuat-buat oleh manusia, yang dibikin-bikin oleh kelompok sesat kafir yang bernama Ahmadiyah, itu permisalan batil, batil, batil. Apa permisalan mereka? Kata mereka, permisalan para anbiya itu seperti kalung yang indah. Kalung itu dalam keadaan teruntai dengan indah dari mulai awal para rasul sampai akhir kiamat. Dan di tengah-tengah kalung tersebut ada untaian yang paling indahnya, paling berkilaunya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya untaian yang paling indah di tengah-tengah itu khatim, seperti cincin yang melingkar di kalung mutiara tadi. Maka kalung mutiara itu rantai para rasul yang tidak berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW. Masih bersambung terus untaiannya sampai hari kiamat. Hanya saja lingkaran yang paling indah di tengahnya itulah khatamun nabiyyin, Rasulullah SAW katanya. Artinya setelah lingkaran cincin yang paling indah di tengah-tengah untaian kalung itu, masih ada nabi-nabi lagi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini khawani bin a'azakumullah adalah permisalan yang dibuat-buat oleh mereka untuk melegalisasi kenabian nabi mereka yang palsu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Maka ini aliran jelas, aliran yang menentang Quran dan menentang sunnah. Dan jelas-jelas kafirnya karena dia mengakui ada nabi lain setelah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Juga dikatakan di dalam hadis ini, permisalan aku dan para anbiya itu seperti sebuah bangunan yang sudah dibangun dengan sempurna, hanya tersisa satu batu bata lagi. Maka dengan diutusnya aku, batu bata itu terpasang dengan sempurna, maka sempurnalah bangunan yang indah tadi, selesai, sudah. Wa khutima bi, kata Nabi, maka ditutup dengan aku. Tayib, kalau ada nabi lagi, mau jadi apa? Mau masang batu bata lagi, jadi jelek bangunannya. Mau ditambah apa lagi? Mau dirusak kembali? Mau ditambah dengan berlebihan? Akan jadi rusak, akan hilang keindahannya. Ikhwanibdina a'azakumullah. Maka permisalan yang mereka bikin, itu permisalan yang diada-adakan dengan kufur, dengan bid'ah. Adapun permisalan yang digambarkan ini adalah permisalan dari Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullah. Berkata lagi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna li asma'un, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Inna li asma'un, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Muhammadun, wa ana Ahmadu, wa ana al-Mahi, yamhullahu bil-kufra, wa anal hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadami wa anal aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Masyaallah. Yang juga dalam kitab sahih, dalam sahih Muslim. Perhatikan kalimat ini. Innali asma'un, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Aku yang memiliki nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni yang terpuji. Wa ana Ahmad, dan juga aku dipanggil dengan nama Ahmad. Wa anal Mahi, dan aku dijuluki juga dengan nama Mahi, yaitu yang yamhullahu bil kufur, yang Allah menghapuskan kekafiran dengan aku. Jadi Mahi maknanya penghapus, yang menghapuskan kekafiran, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekafiran dengan aku. Wa anal hashir, dan aku yang mengumpulkan manusia. Alladhi yuhsyarun nas ala qadami, yaitu yang mengumpulkan manusia di bawah pimpinanku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun dinamakan dengan hashir. Wa anal aqib, dan aku juga diberi nama aqib. Wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun, dan aqib adalah yang tidak ada lagi nabi setelahku. Apa kurang jelas? Apa kurang jelas wahai orang-orang yang mengaku muslim padahal mereka kafir, mengaku ada nabi setelah Nabiullah, mengaku ada nabi, ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW? Apa enggak dengar ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan wa anal aqib, dan akulah al aqib. Al aqib artinya yang tidak ada nabi setelahku. Laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada setelah beliau seorang nabi pun. Maka barang siapa yang mengaku nabi, maka dia seorang yang kafir, menentang Quran dan sunnah. Barang siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Apakah Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya, ataupun Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, ataupun yang mengaku nabi selain mereka, semuanya kafir, murtad, dan tidak dinamakan Islam sama sekali. Dan mereka bukan muslimin. Mereka agama lain yang tidak pantas hidup bersama kaum muslimin. Khonafina a'azakumullah. Wa fi sahih Muslim, diriwayatkan pula dalam sahih Muslim, yang tadi juga dalam sahih Muslim, dan masih ada riwayat lagi dalam sahih Muslim, dari Thauban radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون, dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 كذابون, akan ada setelahku 30 pendusta. كلهم يزعم أنه نبي, semuanya mengaku-ngaku bahwa mereka adalah nabi. وأنا خاتم النبيين, padahal aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Ini dalil-dalil yang sangat qat'i. Qat'iyatul thubut wa qat'iyatul dilalah. Sangat pasti, sangat jelas, sangat gamblang. Secara riwayatnya sangat sahih. Enggak ada yang meragukan riwayat ini sedikit pun. Satu orang pun, satu ulama pun, enggak ada yang meragukan kesahihan hadis ini. Sekian hadis ini. Demikian pula maknanya. Tidak bisa ditarik kepada makna-makna lain. Maknanya sangat gamblang. Rasulullah menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Selesai. Ini namanya fasl. Ini yang namanya keputusan akhir. Tidak bisa ditawar-tawar sama sekali. Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti akan muncul para pendusta-pendusta. Thalathun, 30 pendusta yang semuanya mengaku nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Kalau masih belum ngerti kalimat khatamun nabiyyin, nabi menjelaskan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Itu makna khatamun nabiyyin nassan shariha. Itu makna khatamun nabiyyin dengan nas syar'i yang dalil yang sahih dalam hadis. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Qur'an ditafsirkan oleh ucapan Rasulullah sendiri, langsung oleh Rasulullah SAW. La nabiyya ba'di, ana khatamun nabiyyin, akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ada seseorang muslim yang tertipu dengan aliran-aliran seperti Ahmadiyah dan sejenisnya, maka orang itu terlalu bodoh, terlalu dungu, seperti sapi yang dicocok hidungnya. Dia tidak berpikir sama sekali, tidak membaca ayat Al-Quran sama sekali. Bohong kalau mereka baca Quran. Dusta kalau mereka menyatakan kami masih berpegang dengan Quran, kami masuk salat. Kadzabun, kadzabun, kadzabun. Mereka pendusta dan itu julukan yang pas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis dalam riwayat Muslim, kadzabun 30. Mereka adalah pendusta-pendusta. 30 orang yang seluruhnya mengaku nabi wali muslimin. Masih riwayat lain, masih ada lagi riwayat yang berikutnya. Dalam riwayat Muslim pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala faddaltu al-anbiya'a bi sittin. Aku diutamakan di atas para anbiya dengan 6 perkara. Aku diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh para nabi dengan 6 perkara. Pertama, utitu jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat yang simpel tapi bermakna luas. Kalimat-kalimat yang ringkas tapi maknanya masya Allah sangat luasnya. Yang kedua, wanusirtu birru'bi. Dan aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah timpakan pada musuh-musuhku. Ini juga keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dalam lafaz lain dikatakan, aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuh-musuhku masirata syahrin, sejauh jarak perjalanan 1 bulan. 1 bulan lagi pasukan kaum muslimin dan Rasulullah akan datang pada mereka, mereka sudah ketakutan. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku pampasan-pampasan perang. Walam tahil, dan belum dihalalkan pada sebelum Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW, maka para anbiya terdahulu ketika mereka berperang dan mendapatkan pampasan perang, itu tidak dihalalkan. Dikumpulkan di padang pasir atau di tengah padang pasir, di tengah lapang, dan kemudian ditunggu. Niscaya Allah SWT akan mengirimkan petir dan membakar semuanya habis. Ini pada zaman-zaman terdahulu. Tetapi zaman Islam, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku pampasan-pampasan perang. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kelima, aku, yang keempat, aku dijadikan untukku oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini sebagai masjidan wa tahura, bumi ini sebagai masjid, tempat ibadah, tempat salat, wa tahura, dan dipakai untuk bersuci. Ini juga keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini sebagai masjid dan mutahhara, sehingga ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka dimanapun seseorang dari kalangan muslimin pengikut Rasulullah, dimanapun dia mendapati waktu salat, maka salatlah dimanapun itu. Tempat salatnya ada yaitu bumi ini, dan tempat berwudunya ada, kalau enggak ada air, tanah untuk tayammum. Ini ju'ilat liyal ardu masjidan mutahhara, dan ini keistimewaan yang Allah berikan pula pada beliau. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah, dan aku diutus kepada seluruh makhluk secara keseluruhan. Adapun para anbiya, setiap rasul, setiap nabi sebelumnya, bu'itha ila qaumihi khassah, mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Tetapi aku, bu'ithu ilan nasi kaffah, aku diutus untuk seluruh manusia secara umum, secara keseluruhan. Ini juga keistimewaan Rasulullah SAW, yaitu diutus untuk seluruh kaum, tidak khusus untuk bangsa tertentu, tidak khusus untuk bangsa Arab, tapi umum untuk seluruh manusia. Dan yang keenam, aku diberi keistimewaan juga, kata Rasulullah SAW, wa khutima bi an-nabiyun. Keistimewaan yang keenam, bahwasanya para anbiya disempurnakan dan dilengkapi denganku. Aku adalah penutup para anbiya, penyempurna dan penutup para anbiya. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat sifat Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin. Maknanya sangat jelas dan sangat gamblang bahwa beliau adalah penutup para anbiya, penyempurna, seakan-akan beliau adalah melengkapi bangunan yang tersisa satu labinah, satu batu bata, maka Rasulullah lah yang melengkapinya, dan selesailah setelah itu, sempurnalah ajaran agama ini. Qanibina a'azakumullah. Berkata musannif yang berikutnya, setelah menyatakan khatamun nabiyyin, qala Abu Ja'far Tahawi wa imamul atqiya, dan imamnya para atqiya. Atqiya adalah orang-orang takwa. Maka diantara sifat-sifat Rasulullah SAW yang harus kita imani, bahwa beliau adalah imamnya para atqiya, imamnya para muttaqin. Al-imam maknanya adalah alladhi yu'tamma bih. Al-imam adalah alladhi yu'tamma bih, yang diikuti. Itu berimam. Sebagaimana imam salat adalah diikuti oleh makmumnya. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Maka beliau alaihi salatu wassalam adalah imamul atqiya, yakni yang diikuti oleh para muttaqin. Ayyaktadu nabihi, yakni manusia dari para atqiya menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan yang baik. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innama bu'itha liliqtida'i bihi, dan memang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk diikuti. Diutusnya beliau adalah untuk diikuti. Yani kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasul pada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Berarti Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan pada manusia, kalau kalian cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta akan kalian. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain, bahwa diutusnya Rasul, diutusnya Nabi, liyuta'a biidnillah. Liyuta'a biidnillah. Untuk ditaati karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul uswah hasanah untuk kalian. Ini ada pada diri Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Ini Allah jadikan Rasul sebagai contoh teladan kalian. Hendaklah kalian ikuti dia dan kalian contoh dia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang mengharapkan dari Allah pahala? Siapa yang dia dalam keadaan cinta kepada Allah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan mengharapkan keselamatan di hari akhir, maka hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai teladannya, sebagai ikutannya, sebagai panutannya. Maka Rasulullah SAW haqqan merupakan imamul atqiya. Imamnya orang-orang yang takwa, imamnya para kaum mukminin, kaum muttaqin. Wa kullu man ittaba'ahu waqtada bihi fa huwa min al-atqiya. Maka siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang dijuluki atqiya. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnahnya, siapa yang mengikuti jejak-jejaknya, siapa yang mengikuti ajarannya, maka dialah al-muttaqin. Sebaliknya siapa yang tidak mau menelusuri jejaknya, enggak mau menelusuri sunnah-sunnahnya, maka dia pasti akan sesat, akan binasa. Taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya, sama-sama jelas, sama-sama terang. La yazighu anha ba'di illa halik, tidaklah menyimpang daripadanya setelahku kecuali pasti akan binasa. Enggak ada seorang pun yang menyimpang dari jalan Rasul, dari jalan beliau, dari mahajjatin bayda, kecuali pasti akan binasa. Tidak ada seorang pun yang mengikuti jalan tersebut kecuali pasti akan selamat. Khonibina a'azakumullah, itulah yang dikatakan dengan kalimat imamul atqiya, bahwa Rasulullah SAW adalah imamnya para muttaqin. Wa qala rahimahullah, dan berkata pula rahimahullah, wa sayyidul mursalin, dan sayyidnya para mursalin. Disebutkan dalam syarahnya, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Di dalam hadisnya yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshiqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya seluruh turunan Adam, seluruh anak Adam. Yani aku adalah sayyidnya seluruh manusia. Wa awwalu man yanshiqu anhu al-qabr. Dan akulah yang pertama nanti dibangkitkan dari kubur. Wa awwalu syafi'in. Dan akulah orang pertama yang memberikan syafaat. Dan akulah yang pertama diberi oleh Allah SWT syafaat. Diberi izin untuk memberikan syafaat. Perhatikan. Di antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang digambarkan dalam hadis adalah beliau sayyid waladi Adam. Sayyidnya seluruh turunan Adam. Ya, ini tokoh yang dimuliakan, tokoh yang paling tingginya. Sesepuhnya dari seluruh anak Adam. Kalau seluruh anak Adam, tentunya di dalamnya ada para anbiya, ada para rasul. Maka Rasulullah SAW juga sayyidnya mereka, tokoh mereka yang paling mulia di tengah mereka, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau tadi dikatakan sayyid waladi Adam, dalam lafaz lain sayyidun nas. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sayyidnya waladi Adam adalah sayyidnya turunan Adam. Sedangkan sayyidnya manusia, manusia itu adalah turunan Adam. Maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Wallillahil hamd. Dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Wasilah Ibn Al-Asqa', qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari turunan Ismail. Turunan Ismail adalah Arab. Artinya maknanya bahwa beliau mengatakan Allah memilih Bani Kinanah dari turunan-turunan Arab. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih turunan Quraisy dari Bani Kinanah. Bani Kinanah memiliki pecahan-pecahan suku. Maka dipilih dari Bani Kinanah Quraisyan, suku Quraisy. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, dan memilih turunan Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan memilih aku dari Bani Hashim. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Khana bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti memang Rasulullah SAW adalah manusia pilihan. Dari suku, dari keluarga pilihan. Dari suku pilihan, dari bangsa pilihan. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin yang saya hormati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan dalil yang seperti ini, dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa aku, bahwa Allah memilih Bani Kinanah dari turunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim, menunjukkan keutamaan-keutamaan bangsa-bangsa tersebut jika diiringi iman. Jika diiringi iman. Kalau tanpa iman dan ketakwaan, maka dari bangsa manapun gak ada keutamaan apapun. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW sudah menyatakan di akhir khutbah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hajjatil wada', di hari perpisahan beliau, di khutbah terakhir dan khutbah perpisahan, Rasulullah menyatakan, la fadla li'arabi ala ajami illa bittaqwa. Enggak ada keutamaan Arab di atas orang-orang yang selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Kalau tanpa ketakwaan, enggak ada nilai apapun. Walaupun dia turunan Quraisy, walaupun dia masih keluarga Nabi, masih keluarga Rasul, masih paman-paman Rasulullah, tetapi kalau dia kafir, musyrik, dia menyimpang sesat dari jalan iman, maka sungguh dia menjadi sejelek-jelek manusia. Enggak ada keutamaan apapun, walaupun dia ahlul bait, Walaupun dia masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Sampai Allah katakan, "Saya selana orang dzat Lahab." Sungguh dia pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Apakah keturunannya membantu? Apakah kekeluargaan dia dengan Rasulullah menyelamatkan dia dari api neraka? La wallahi, tidak demi Allah. Dikatakan dengan tegas, "Saya sela naron," sungguh dia pasti akan masuk neraka. Khana bin na'azakumullah, demikian pula Abu Jahal yang dijuluki dengan julukan kebodohan, bapak kebodohan. Sama. Apakah keturunan dia membantu? Dia orang Arab. Dia dari Bani Kinanah, dia dari Quraisy. La syai, enggak ada nilainya. Tetapi kalau dengan iman, maka Abu Bakar Siddiq menyatakan dengan tegas, ya, a'immat min Quraisy, bahwa imam khalifah harus dari Quraisy. Lalu apa keistimewaannya dari Quraisy atau bukan dari Quraisy? Ada keistimewaannya. Kalau enggak ada keistimewaannya, kenapa Rasulullah menyatakan bahwa Allah memilih dari bangsa Arab Bani Kinanah, dan memilih dari Bani Kinanah Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Artinya memang ada keutamaan tersebut kalau diiringi iman dan ketakwaan. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Dengan ucapan, dengan hadis tadi, alhamdulillah, selesai perdebatan manusia yang menyatakan ada dan tidak ada. Ini ada keutamanya, enggak ada keutamanya. Ada, enggak ada. Yang bicara enggak ada menyatakan kalau dia sesat tetap aja dia rendah walaupun dia turunan Quraisy. Karena melihat dari sisi itu. Yang menyatakan ada keutamaannya, maksudnya ada keutamaannya kalau dia dalam keadaan mukmin shadiq dan dia dari Quraisy, maka dia memiliki keutamaan lebih dan dia layak untuk menjadi khalifah. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Fa in qila, kalau dikatakan yushkil 'ala hadza qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tufaddiluni 'ala Musa. Fa innan nas يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله أخرجاه في الصحيحين. Tadi kita baca hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku adalah sayyidnya anak Adam, aku sayyidnya manusia seluruhnya, dan aku adalah orang yang pertama dibangkitkan, dan aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat, dan aku adalah orang pertama yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Tetapi ada hadis lain yang kelihatannya bertentangan. Tadi dikatakan dalam hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW yang pertama dibangkitkan. Ternyata ada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, jangan utamakan aku di atas Musa. Jangan utamakan aku di atas Musa. Fa inna an-nas yus'aquna yawmal qiyamah. Karena manusia nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Fa akunu awwalu man yufiq. Maka aku menjadi orang yang pertama sadar. Pertama bangkit dan sadar. Fa ajidu Musa batisan bisaqil 'arsy. Ketika aku sadar, aku melihat Musa dalam keadaan sudah bergantung di 'arsy. Sudah ada di 'arsy. Fala adri hal afaqa qabli, aku tidak tahu apakah Musa dibangkitkan sebelumku atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharrajahu, dikeluarkan oleh dua, yaitu Bukhari dan Muslim, dari dua kitab sahih mereka. Fa kaifa yujma baina hadha wa baina qawlihi anna sayyidu waladi Adam wala fakhr. Bagaimana menyatukan, memadukan antara dua hadis ini? Hadis yang menyatakan jangan utamakan aku di atas Musa dan hadis yang menyatakan aku sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Kalau dikatakan sayyidnya seluruh anak Adam, maknanya tentunya lebih afdal. Maknanya yang paling tingginya, yang paling utamanya, yang paling mulianya, yang dibesarkan di antara seluruh manusia. Bagaimana menyatakan atau mengakurkan dua hadis ini? Fal jawabu, maka jawabannya adalah anna hadza kana lahu sababun, bahwa ucapan Rasulullah SAW tentang Musa ini memiliki penyebab, sababul wurud, sebab terucapnya hadis. Fa innahu kana qad qala yahudi La walladhi istafa Musa 'alal bashar falatamahu Muslim. Apa sebab wurudnya? Apa sebab terucapnya hadis ini? Sebab terucapnya adalah ketika ada seorang Yahudi bersumpah dengan kalimat La walladhi istafa Musa 'alal bashar. Tidak, demi Allah yang telah mengutamakan Musa di atas seluruh manusia. Mengutamakan Musa di atas seluruh manusia. Maka Muslim tadi jengkel. Karena ini adalah Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ternyata Yahudi berkata, demi Allah yang telah mengutamakan Musa di atas seluruh manusia. Langsung latamahu Muslimun. Maka langsung ditempeleng orang tadi oleh seorang Muslim. Dan berkata, ataqulu hadza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa ala alihi wasallam baina adhhurina? Apakah kau berkata seperti itu padahal Rasulullah sallallahu ada di tengah-tengah kita? Faja'a ilaihi yahudi. Fashtaka minal muslim alladhi latamahu. Faja'a, maka datanglah Yahudi tadi menemui Rasulullah sallallahu. Fashtaka minal muslim alladhi latamahu. Mengeluhkan tentang seorang Muslim yang menempelengnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun berkata ucapan seperti tadi. Jangan utamakan aku di atas Musa. Karena Musa memiliki keistimewaan. Nanti ketika aku dibangkitkan dan aku adalah orang yang pertama dibangkitkan, ketika aku sadar, aku melihat Musa sudah ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tahu apakah Musa dibangkitkan lebih dulu atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tafdhil idza kana ala wajhil hamiyah wal 'asabiyah wa huwa nafs kana madhmuman. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Untuk menunjukkan Musa punya keistimewaan tertentu. Walaupun secara keumuman Rasulullah SAW adalah sayyidu waladi Adam. Rasulullah adalah memiliki keutamaan dan sayyidnya seluruh manusia, yang berarti sayyidnya seluruh para anbiya, seluruh para rasul. Di atas seluruh para anbiya. Itu tidak bisa dibantah dan tidak mungkin ada perselisihan di antara seorang muslim pun. Alhamdulillah. Tayyib. Tetapi ketika itu orang tadi mengucapkan dengan kalimat yang keras dan menempeleng, ini ala wajhil hamiyah, dari sisi hamiyah. Hamiyah itu ta'assub, dan ta'assub itu biasanya membela seseorang dan merendahkan yang lain. Membela yang satu, merendahkan yang lain. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena yang dibela memang Rasul. Tapi yang dikalahkan atau yang dicerca juga Rasul. Iya kan? Nabi Musa adalah Rasulullah SAW. Sehingga dalam Al-Quran diajarkan, La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan di antara para Rasul dari Rasul-Rasul Allah SWT. Apa maknanya tidak membedakan? Bukan tidak membedakan keutamaan. Perbedaan-perbedaan keutamaan ada. Ulul azmi tentunya lebih tinggi di atas para anbiya yang lainnya. Dan di antara ulul azmi, Rasulullah SAW yang paling tinggi. Jelas ada tafadul. Tetapi apa makna la nufarriqu? Apa makna la nufarriqu baina ahadin min rusulih? Kita tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Artinya kita muliakan semuanya. Kita utamakan semuanya. Kita hormati semuanya. Tidak kita rendahkan, tidak kita jelekkan seorang pun dari anbiya. Hati-hati. Saya mendengar ada orang yang mempermainkan Nabi Isa alaihissalam dengan maksud mencerca kaum Nasrani. Ini kebodohan. Walaupun maksudnya adalah mencerca kaum Nasrani, tetapi yang dia cerca adalah seorang Rasul, seorang Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hati-hati, jangan sampai salah ucap. Kalau kita membelanya dengan hamiyah, hanya dengan emosi dan kebodohan, hanya dengan semangat tanpa ilmu, akhirnya kita mencerca seorang Nabi. Karena bencinya pada Yahudi, akhirnya meremehkan Nabi Musa alaihissalam. Ah, Nabi Musa apa sih? Musa kan? Musa itu begini, lihat begini. Mereka dia melemparkan alwahnya ketika jengkel. Dia itu emosional, dia itu begini. Kok Nabi Musa yang dimusuhi? Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Rasul yang mulia. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan seorang pun dari para anbiya. Kita tidak membedakan seorang nabi pun, semuanya mulia, semuanya tinggi, semuanya memiliki keutamaan, semuanya kita hormati. Jangan karena kita jengkel dengan orang Nasrani, kemudian kita menyatakan, wah nabi kalian itu begini, nabi kalian itu begitu. Jangan. Kita salahkan kaum Nasrani yang menuhankan Isa AS, atau menuhankan Uzair, atau mereka dalam keadaan ghulu kepada para anbiya, dan kita terangkan bahwa nabi adalah seorang yang mulia, seorang rasul yang mulia, tapi bukan Tuhan, bukan ilah. Jangan ada nada-nada cercaan. Ketika muncul nada-nada cercaan, Rasulullah SAW menegurnya. Kalian jangan keutamaan aku, jangan diutamakan aku di atas Musa. Musa memiliki keistimewaan yang sungguh aku tidak tahu. Apakah Musa waktu itu dibangkitkan sebelumku? Atau Musa adalah yang dikecualikan? Apa kira-kira hikmah yang diucapkan Rasulullah SAW ini? Apa kandungan isi dari ucapan Rasulullah SAW ini? Kandungannya adalah, kamu jangan meremehkan Musa. Kan begitu? Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan maknanya berarti Musa lebih tinggi dari Nabi. Bukan. Bukan itu maknanya. Maknanya kamu jangan meremehkan Musa. Sesungguhnya aku dalam keadaan dibangkitkan, ternyata Musa sudah ada di ars. Aku tidak tahu. Apakah dia dibangkitkan lebih dulu? Atau dia termasuk yang dikecualikan? Wallahu ta'ala a'lam. Artinya, ikhwan ibn a'azakumullah, ketika mereka membela Rasulullah SAW dengan hamiyah, dan kemudian terkesan meremehkan Musa, maka diharamkan atau ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena asabiyah dan hamiyah, madzmum, tercela, kalau hanya dengan emosi. Fa inna Allah harrama al-fakhr, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesombongan. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan al-fakhr, bangga diri, ujub, enggak boleh. Sehingga Rasulullah pun ketika berkata dengan kalimat ana sayyidu waladi Adam, dalam satu lafadznya Rasulullah menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Lihat potongan akhirnya, wala fakhr, dan ini bukan sombong. Aku bukan bangga diri. Aku menyampaikan apa adanya. Bahwa nanti aku yaumul qiyamah adalah sayyidu waladi Adam. Ketika Rasulullah SAW makan bersama para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW memegang satu paha kambing dengan tangannya. Dengan tangan kanannya. Beliau menyatakan dengan kalimat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh turunan Adam. Dan ini bukan fakhr. Ini bukan sombong. Khonibina azakumullahu muslimina sahramati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd." Sungguh kami telah utamakan sebagian para anbiya di atas yang lainnya. Apa maknanya? Dibedakan atau tidak dibedakan? Lihat ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 55. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Dan sungguh kata Allah, sungguh-sungguh aku telah utamakan beberapa anbiya di atas yang lain. Yani nabi-nabi ini diutamakan di atas nabi-nabi yang itu. Berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan. Perbedaan keutamaan. Tetapi dalam ayat lain Allah katakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari para rasul. Apakah bertentangan ayat ini dengan ayat itu? Tidak ada pertentangan. Kalau perbedaan keutamaan jelas ada, karena Allah menyebutkan ulul azmi minar rusul pada nabi-nabi tertentu saja, tidak pada nabi-nabi yang lainnya. Berarti itu jelas perbedaan keutamaan. Dan juga Rasulullah SAW diutamakan di atas seluruh para anbiya. Bahkan jelas Rasulullah menyatakan dengan kalimat u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Atau lebih jelas lagi dengan lafaz yang kita baca tadi, fudhiltu, aku diutamakan di atas para nabi bisittin, dengan enam perkara. Diutamakan. Berarti perbedaan-perbedaan keutamaan ada. Tetapi ingat, jangan kita meremehkan seorang pun dari para nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, jangan dibeda-bedakan seorang pun dari para rasul dalam penghormatan kita kepada mereka. Kita tetap menghormati mereka, kita sama menghormati seluruh para anbiya, memuliakan para anbiya, meninggikan para anbiya, mengucapkan salam kepada mereka alaihi wassalatu wassalam. Yani jangan ada seorang pun yang diremehkan, jangan ada seorang nabi pun yang kemudian direndahkan. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula dalam ayat lain. Allah menyebutkan perbedaan keutamaan para anbiya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilkar rusul, itulah para rasul. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Diutamakan Nabi Musa dengan pembicaraan Allah secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Diutamakan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan diberi kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya dan tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Jadi keistimewaan Nabi Sulaiman. Sehingga dia menguasai manusia, menguasai jin, dan menguasai angin, dan menguasai sekian banyak makhluk-makhluk Allah SWT. Dan diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk bisa berbicara dengan binatang. Dan memahami apa yang dikatakan oleh semut. Alaihi salatu wassalam. Memiliki keutamaan. Dan juga Allah berikan keutamaan pada yang lainnya. Demikian banyak keutamaan. Masing-masingnya memiliki keistimewaan. Maka Allah katakan, faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan kami angkat sebagian yang lainnya derajat-derajat mereka. Dan ada yang diwafatkan dalam keadaan di langit ketiga. Masya Allah. Dan ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum dimatikan. Siapa? Nabi Isa alaihi salam yang nanti diturunkan kembali pada akhir masa, pada akhir zaman dan kemudian menikah sampai kemudian wafat dan meninggal seperti manusia biasa. Keistimewaan-keistimewaan ini Allah berikan pada sebagian mereka, tidak pada yang lain. Maka ini punya keutamaan, yang itu punya keutamaan, yang ini di atas yang itu di atas yang ini. Berarti tafadul dan perbedaan keutamaan ada dengan dalil-dalil ini. Fa'ulima annal madzmum innama huwa tafdil 'ala wajhil fakhr. Berarti yang tercela, yang dilarang adalah kalau kita membeda-bedakannya dengan sisi kebanggaan dan kesombongan atau dengan sisi dengan cara meremehkan yang lain. Ini Nabi kita begini-begini. Adapun Nabi Musa, apa kisahnya? Apa kesannya? Mencela Nabi Musa. Ini yang haram, ini yang tidak boleh. Maka baru kita pakai dalil. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan pakai dalil. La tufadziluni ala Musa. Jangan utamakan aku di atas Musa. Musa waktu dibangkitkan, waktu aku dibangkitkan, Musa sudah ada di arsy Allah. Aku tidak tahu apakah dia dibangkitkan lebih dulu atau dia termasuk dikecualikan. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ada orang yang membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, yang satu diangkat, yang lain terkesan diremehkan, tegur dengan ayat-ayat tadi. Lan farqu baina ahadin mir rasul. Tetapi ketika berbicara keutamaan-keutamaan para anbiya, bahwa Nabi Musa memiliki keutamaan, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan na'am, memang ada perbedaan-perbedaan keutamaan. Qala rahimahullah aw ala wajhil intiqasi bil mafdhul, atau membedakannya dengan sisi intiqas, mengurang-urangi, meremehkan bil mafdhul. Mengurang-urangi atau meremehkan bil mafdhul, yang mafdhul yang kalah keutamaannya. Wa ala hadha yuhmal aidan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan makna ini pula kita bawa ucapan Rasulullah SAW, la tufaddilu bainal anbiya. Dalam hadis lain dikatakan, jangan kalian beda-bedakan para anbiya. Kira-kira apa maknanya bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa aku adalah sayyidu waladi Adam, berarti sayyidul rusul, sayyidul anbiya? Tidak bertentangan. Kalimat la tufadilu bainal anbiya kita tafsirkan sama dengan yang sebelumnya. Jangan kalian beda-bedakan dengan cara menangkat yang lain, menjatuhkan yang satu, atau memuliakan yang satu, mengistimewakan yang satu, meremehkan yang lain. Itu yang tidak boleh. Ini makna ucapan la tufadilu bainal anbiya. Jangan kalian beda-bedakan di antara para anbiya. In kana sabitan, kalau hadis itu sahih. Kita bawa dengan makna seperti itu. Fa inna hadza qad ruwiya fi nafsi hadis Musa. Karena ini diriwayatkan di dalam satu hadis, hadis Musa tadi. Wa fil Bukhari, sedangkan dalam Bukhari wa ghairuhu, lakin ba'dun nasi yaqul inna fihi 'illatun bi khilafi hadis Musa. Fa inna sahih la 'illata fihi bi ittifaqihim. Tetapi manusia ada yang membicarakan di dalamnya ada illah, beda dengan hadis Musa. Fa inna sahih la illata fihi biittifaqihim. Karena hadis sahih tidak memiliki illat. Yani lafaz-lafaz hadis ini dalam Bukhari. Tetapi di antara lafaz-lafaz tersebut ada yang berbeda. Ada yang menyatakan dengan khusus la tufaddiluni ala Musa, dan itu yang sepakat para ulama lafaznya tepat atau lafaznya sahih. Ada di antara lafadz-lafadznya yang menyatakan la tufaddilu alal anbiya, jangan kalian membeda-bedakan para nabi. Bagi mereka yang menyatakan bahwa ini dan itu bertentangan, maka harus ada tarjih. Yang lebih sahih dikatakan mahfuz, yang di bawahnya dikatakan syadz. Dan itu illatnya, wallahu taala a'lam. Wa qad ajaba ba'dhum bi jawabin akhar. Yang lain menjawab dengan jawaban lain. Ini menjawab iskal tadi. Menjawab kesulitan. Kok ada hadis yang mengutamakan Rasulullah di atas nabi-nabi lainnya? Ada hadis pula yang menyatakan, jangan beda-bedakan keutamaan para anbiya, dan jangan keutamakan aku di atas Musa. Bagaimana ini? Qala, dikatakan, naha anit tafdil. Disebutkan, la tufadziluni ala Musa, wa qulhu la tufadzilu bainal anbiya. Naha anit tafdilil khas. Ini larangan adalah larangan kalau membeda-bedakan antara nabi tertentu dengan nabi tertentu. Itu enggak boleh. Aila yufaddil ba'dur rusul ala ba'dihi bi'ainih. Yakni jangan membedakan sebagian rasul dengan sebagian yang lain secara ta'yin. Bahwa Musa lebih hebat daripada Harun. Atau Musa lebih hebat daripada Yunus. Musa tidak lari, Yunus lari. Alaihimassalam. Lari dari kaumnya. Ini tidak boleh. Akan terkesan menjelekkan yang satu, merendahkan yang satu, mengangkat yang lain. Berarti tidak boleh membeda-bedakan secara ta'yin. Tetapi kalau secara ta'mim, boleh. Bagaimana cara ta'mim? Bahwa Musa memiliki keistimewaan di atas nabi-nabi yang lain. Yaitu diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Ucapan hak atau ucapan batil? Ucapan hak. Karena memang yang diajak bicara langsung adalah Musa alaihissalam. Maka kita menyatakan Musa memiliki keistimewaan di atas nabi-nabi yang lain karena diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang dikalahkan dengan ta'yin, dengan tertentu namanya enggak ada, tapi secara umum bahwa Musa memiliki keistimewaan di atas para anbiya. Yang mana? Ya para anbiya, tidak disebut satu persatunya. Demikian pula ketika Rasulullah menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam, yang berarti juga seluruh para rasul, seluruh para anbiya. Berarti Rasulullah SAW sayyidnya, tokohnya termulia dan tertingginya di atas seluruh para anbiya. Tapi tidak ta'yin. Tapi ketika orang tadi ta'yin bahwa rasul lebih hebat dari Musa, berantem dengan Yahudi. Yahudi menyatakan Musa adalah yang paling baik dari para anbiya, dibantah dan tempeleng dengan keras, kemudian menyatakan tidak, Nabi Muhammad lebih utama dari Musa. Ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan utamakan aku di atas Musa. Berarti kalau ta'yin seperti ini tidak boleh. Kalau tertentu nama dengan nama, Nabi Fulan dengan Nabi Fulan, tidak boleh diperbandingkan. Tidak boleh yang satu ditinggikan, yang satu dijatuhkan. Tetapi kalau secara umum bahwa afdalul anbiya wa afdalur rusul adalah Nabi Muhammad SAW. Ini ta'mim. Boleh. atau sayyidu waladi Adam adalah Rasulullah SAW. Sayyidnya seluruh para anbiya. Bikhilafi qawlihi ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Fa'inahu tafdilun amun. Itu adalah pengutamaan beliau secara umum. Fala yumna' minhu. Maka tidak dilarang dan tidak mengapa. Wa hadha kama law qila fulanun afdalu ahlil balad. Ala yansab ala afradihim. Sebagaimana kalau kita berkata fulan adalah yang paling afdal di negeri ini, itu masih am. Tetapi kalau dikatakan dengan menyebutkan afradnya, fulan afdal min fulan, itu beda. Contoh ketika kita bicara tentang para ulama, ketika kita menyatakan masya Allah Syekh fulan a'lam ahli zamannya, dia adalah orang yang paling alim di zamannya, itu tidak ada masalah. Perkara yang biasa disebut oleh para ulama bahwa beliau adalah a'lam ahli zamannya bil fiqhi wan nahwi, bahwa mereka adalah orang yang paling alim dalam bidang ini bidang itu, ya memang kenyataannya demikian. Tetapi kalau sudah bahasanya bahwa alim fulan lebih hebat dari alim fulan, oh Imam Syafi'i lebih alim daripada Imam Ahmad, apa kesannya? Atau sebaliknya, tidak bisa, Imam Ahmad yang lebih alim daripada Imam Syafi'i, apa kesannya? Mengangkat yang satu, meremehkan yang lain. Mengangkat yang satu, menjatuhkan yang lain. Ah, tidak bisa, bahwa syekh saya lebih alim daripada syekh kamu. Itu kurang ajar, bikin fitnah nantinya. Tetapi kalau menyatakan bahwa syekh fulan memiliki kelebihan dalam masalah ini, enggak dibandingkan dengan si fulan dan si fulan. Qul inna a'udzubikumullah, ini termasuk adab dan akhlak. Yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah marah ketika ada muridnya bertanya, "Syekh, kata Syekh fulan, ini haram. Bagaimana pendapatmu, Syekh?" Marah besar Syekh. Kenapa beliau marah? Karena dia berarti mau membandingkan beliau dengan syekh yang disebut tadi. Syekh fulan mengatakan halal, Syekh fulan mengatakan haram. Bagaimana pendapatmu ya Syekh? Artinya memandangkan Syekh Utsaimin dengan Syekh yang tadi. Ini kurang ajar. Enggak perlu kamu membandingkan dan menyebutkan di depan Syekh. Kamu pernah mendengar seseorang bicara, seorang ulama, pendapat seperti ini. Kalau kamu membandingkan sesuatu secara ilmiah, ingin mencari yang rajih, bukan begitu bahasanya. Bahasanya, imam bertanya, Syekh apa hukumnya ini? Padahal kamu sudah tahu dari Syekh yang lain begini hukumnya. Maka beliau akan jawab dengan bebas, tanpa ada rasa pengen bersaing dengan Syekh fulan, tidak. Dengan polos, dengan ikhlas beliau akan menyampaikan apa adanya. Ini dalilnya, ini riwayatnya, dan ini yang lebih rajih. Maka kamu akan mendapatkan ilmu yang masya Allah, segar, fresh, keluar dari hati yang baik. Bukan hati yang jengkel. Taib. Atau cara kedua, menyebutkan satu pendapat tapi tidak menyebutkan orangnya. Mada taqul ya syaikh, apa yang kau ucapkan wahai syaikh tentang masalah ini? Karena ada yang bilang wallahu ta'ala alam katanya begini. Enggak disebutkan syekh fulan atau syekh fulan. Ini adab yang baik. Qul inna a'udzubikumullah, maka jelas berbeda antara ta'yin dengan ta'min. Antara disebutkan nabi tertentu dan disebutkan secara umum bahwa Nabi Musa memiliki keistimewaan di atas nabi-nabi yang lain karena dia diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalimat Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Yusuf atau Nabi Yunus atau nabi yang lainnya. Berbeda. Karena itu akan mengesankan meremehkan yang lain. Barakallahu fikum. Ini jawaban yang kedua untuk memadukan antara dua hadis tadi. Sebagaimana dikatakan fulan a'lam atau afdal ahli balad la yansab ala afradihim, tidak disebutkan afradnya satu persatunya, bi khilafi ma law qila li ahadihim, beda dengan kalau dikatakan pada salah seorang mereka fulanun afdal minka, si fulan lebih alim dari kamu, beda kan? Walaupun kenyataannya na'am, memang kita kalah sama dia, tapi tetap beda di hati. Iya Pak ya. Ketika kamu dikasih tahu sama temanmu, temanmu itu lebih pintar dari kamu. Ada perasaan sesuatu. Tetapi kalau dikatakan dengan secara umum, dia adalah yang paling pintar di kelas. Mungkin nyataannya memang lebih paling alim, selesai. Tapi kalau dikatakan fulan lebih alim dari kamu, itu beda. Qul inna a'udzu walaupun sesungguhnya sama. Paling alim di kelas berarti lebih alim dari kamu, kamu dan kamu kan begitu. Tetapi kalau ta'mim tidak terkesan meremehkan yang lain. Tetapi kalau ta'yin terkesan meremehkan yang lain. Ini hati-hati. Bahasa juga penting dalam masalah adab berbicara. Apalagi berbicara tentang para anbiya, apalagi berbicara tentang para rasul. Demikian pula yang di bawah para rasul, kalau kita berbicara tentang para sahabat juga sama, bahasa penting, hati-hati. Demikian pula ketika kita berbicara tentang para ulama atau berbicara tentang para asatidzah, sama. Bahasa keliru sedikit akan jadi masalah. Si fulan meremehkan ustaz fulan. Qul inna a'udzu billahi hati-hati. Thumma inni ra'aytu at-Tahawi qad ajab bi hadzal jawab fi syarhi ma'anil athar. Kemudian aku mendapati, kata Ibn Abdul Aziz, bahwa At-Tahawi, ini sahibul matan, Abu Ja'far At-Tahawi, ternyata beliau pun menjawab. Ternyata beliau pun pernah menjawab muskilah ini, permasalahan ini. Di dalam kitabnya, Syarh Ma'anil Athar. Ini menjawab dengan jawaban seperti ini. Tentang bolehnya kalau ta'mim dan tidak boleh kalau ta'yin. Membeda-bedakan para rasul keutamaan-keutamaannya. Nah, adapun tentang masalah Nabi Yunus, itu lain masalah. Amma mayurwa anan Nabi SAW qala la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Adapun tentang masalah Rasulullah SAW, jangan utamakan aku di atas Yunus. Ini nanti akan dibahas insyaAllah pada kajian mendatang biidznillahi ta'ala. Enam. Yang jelas kesimpulannya, bisa jadi pada akhirnya adalah sama, karena memang kesimpulannya sudah disebutkan, tidak boleh kita mengutamakan seseorang nabi dan meremehkan nabi yang lain. Itu sudah jelas muttafaq alaih. Seluruh para ulama sepakat tidak boleh mengutamakan atau membeda-bedakan para anbiya dengan kesan meremehkan salah seorang nabi. Tetapi kalau secara umum, secara ta'mim, silakan. Tidak mengapa kita menyebutkan keutamaan-keutamaan para nabi tertentu di atas yang lain, karena memang dalam ayat Al-Quran sudah kita baca. Allah katakan, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami utamakan sebagian para anbiya di atas nabi yang lain. Itu jelas. Dan bukan satu ayat, ada dua ayat atau tiga ayat yang demikian. Sehingga memang perbedaan keutamaan para anbiya ada. Tetapi kalau kita membedakan satu dengan lainnya dengan sisi meremehkan yang lain, atau dengan sisi emosi, kebanggaan, sombong-sombongan, maka itu yang tidak boleh. Karena semua para nabi memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.